Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala Ar-Rabi'u. Syarat yang keempat, al-inqiyadu al-munafi lit-tarki. Al-inqiyad, yakni tunduk. Ini belum sudah ya? Belum. Syarat yang keempat adalah al-inqiyad, yang artinya tunduk terhadap kalimat la ilaha illallah. Maksudnya adalah mengamalkan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Mengamalkan konsekuensi kalimat la ilaha illallah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaannya. Ini namanya inqiyad, tunduk patuh. Ini menjalankan konsekuensinya. Jadi di sini menunjukkan tidak cukup seorang hanya mengucapkan la ilaha illallah kemudian cukup. Tidak menjalankan syariat, harus dijalankan. Syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam hadis kita melihat fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum. Lalu ajarkan kepada mereka annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin. Beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu. Konsekuensinya menjalankan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Al-munafi yang bertolak belakang dengan litarki, meninggalkan, yakni tidak taat. Tidak taat terhadap perintah Allah, demikian pula perintah Rasulullah SAW. Dalil perkara ini adalah surat Az-Zumar ayat 54. Surat Az-Zumar ayat 54 Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wa anibu. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimu, dan tunduklah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata wa anibu di sini maknanya adalah kembali, yakni ya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah taala. Taatilah Rabb kalian. Wa aslimu, wa aslimu di sini menunjukkan mana ikhlas. Jalankan syariat, perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Wa anibu. Tidaklah suatu ketaatan dikatakan ketaatan kecuali jika sesuai dengan bimbingan Nabi. Wa aslimu, kata wa aslimu lahu ini menunjukkan pentingnya keikhlasan. Wa aslimu, pasrahlah kalian lahu, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Dalil yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 125. Surat An-Nisa ayat 125. Allah mengatakan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ini sama, mirip dengan di atas. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang aslam wajhahu, menyerahkan wajahnya, ikhlas. Ya. Siapa yang lebih baik daripada orang yang menyerahkan wajahnya, dia ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Kata muhsin di sini tidaklah seorang dikatakan muhsin, berbuat baik, kecuali ikhlas dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalil-dalil yang lainnya yang amat banyak yang menunjukkan pentingnya kita semuanya untuk inqiyad, tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-khamis yang kelima, al-ikhlas, al-munafili syirik. Keikhlasan, yakni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah taala, mengharapkan keridhaannya, ikhlas. Tidak mengharapkan dunia, apakah itu harta, apakah itu pujian, sanjungan, wanita, kedudukan dan lain sebagainya. Ikhlas memurnikan untuk Allah taala. Al-munafi lisyirki, yang bertentangan dengan kesyirikan. Tidak menjadikan sekutu bagi Allah. Dia menginginkan wajah Allah, juga menginginkan dunia misalnya. Jadikan sekutu. Dia menginginkan surga Allah, juga menginginkan apa? Pujian dan sanjungan manusia. Riya. Tercampur. Atau bahkan sebaliknya syirik. Ini sama sekali tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kaum munafikin berucap dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Namun mereka tidak ikhlas, tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik. Seluruh amalannya dibangun di atas riya. Ketika hendak berdiri menjalankan sholat, kusala, malas-malasan. Yuraunan nas, ingin dilihat oleh manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit, sebentar. Ini perkara sangat berbahaya. Dan perkara keikhlasan adalah perkara sangat penting. Keikhlasan akan menjadi sebab pertama kali amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menjadi sebab ya, seseorang akan ringan di dalam beramal. Dipuji orang ataukah tidak, dapat kedudukan ataukah tidak, dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan adalah keridhaan Allah. Dalil perkara ini sangat banyak dalam Quran, demikian pula sunnah, di antaranya dalam surat Al-Bayyin ayat 5. Allah mengatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْرِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah, ikhlas untuknya seluruh amalan dia. Itulah agama yang lurus. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ قَيِّمٌ. Demikian juga dalam surat Az-Zumar ayat 3. Surat Az-Zumar ayat 3 Allah mengatakan, ala lillahi dinul khalis. Ala, ketahuilah, lillahi, dikedepankan ini jar wa majrur. Yang sudah belajar bahasa Arab tahu, lillahi jar wa majrur. Ya, semestinya di belakang. Ya, namun diletakkan di depan. Ala lillahi yufidul hasr. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Sesuatu yang haknya di belakang kemudian diletakkan di depan, itu memberikan faedah pembatasan. Pembatasan apa? Agama yang murni, amalan yang murni itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya milik Allah agama atau amalan yang murni. Demikian juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Nabi mengatakan, as'adun nasi bisyafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Nabi mengatakan, ketika Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu? Syafaat Nabi macam-macam banyak. Ada syafaat uzma, syafaat terbesar yang dirasakan oleh ahli mauqif seluruhnya. Ada pula syafaat-syafaat yang lain. Nabi ada syafaat yang khusus, ada sifatnya umum. Taib. Nabi SAW mengeluarkan ahli neraka yang masuk dalam neraka. Nabi SAW juga ya, dengan syafaat beliau, orang semestinya masuk neraka, tidak masuk neraka. Demikian pula dengan syafaat Nabi SAW, ahlul jannah masuk surga. Tidak dibuka kecuali Nabi SAW yang memintanya. Demikian pula syafaat Nabi SAW menjadi sebab, baik, kaum muslimin diangkat derajatnya. Tentu barakallahu fikum, dari mana hal tersebut bisa diraih tentunya? Dengan apa? Kita enggak bertemu Nabi. Nabi enggak melihat kita. Tentu dengan ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, semakin dekat. Upaya seseorang untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, maka semakin dekat pula kedudukannya biiznillah di akhirat kelak. Ya. Di sini menunjukkan pentingnya tamassuk bil Qur'ani wa sunnah. Pentingnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak merasa cukup terhadap apa yang sudah dia lakukan, terus berusaha, berusaha dan berusaha dalam hal talabul ilmi, dalam beramal, dalam berdakwah, dalam perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Semakin besar ya usaha dia, upaya dia untuk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biiznillah semakin dekat pula kedudukan dia kelak di akhirat. Baik. Al-ikhlasu al-munafi lisyirk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas, manusia yang paling berbahagia. As'ad. Orang yang paling berbahagia bi syafa'ati, untuk mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Ya. Adalah man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, diucapkan khalisan. Khalisan ini apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli, min ajli. Sebagai alasan, sebagai sebabnya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, yani ikhlas, murni, min qalbihi, dari qalbunya, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa juga sebagai hal, man qala, dalam keadaan dia ikhlas, tayyib, ketika dia mengucapkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ditunjukkan dalam hadis yang lain, dalam hadis Itwan bin Malik, diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah azza wa jal. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi khalisan tadi tepatnya dia di'arab sebagai hal. Man qala la ilaha illallah dalam keadaan hal. Khalisan. Isim fa'il hal. Menjelaskan tentang orang tadi. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalil-dalil yang lain amat banyak. Kemudian kata beliau as-sadis. Yang ke-6. As-sidqu al-munafi lil-kadhibi. As-sidq, jujur. Dia ucapkan kalimat itu jujur dari kalbunya. Jujur itu, sidq, benar itu adalah sesuatu yang mencocoki antara kalbu dan lisannya serta jawarihnya. Al-munafi yang bertentangan dengan al-kadzib. Bertentangan dengan dusta. Apa arti dusta itu? Ya, dusta itu maknanya adalah mukhalafatul waqi', menyelisihi kenyataan. Antara yang dia ucapkan tidak sama dengan apa yang dia ya yakini, berarti enggak jujur. Dia mengucapkan A, keyakinannya B, dan seterusnya. As-sidq, jujur, yang bertolak belakang dengan al-ghadib, kedustaan. Di antara dalilnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Allah mengatakan, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka dibiarkan untuk mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga diketahuilah berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala orang yang jujur dan orang yang dusta. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ahadin," tidak ada seorang pun, "yashhadu an la ilaha illallah," bersaksi la ilaha illallah, "wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu," dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, "sidqan," jujur. Jujur min qalbihi, dari kalbunya. Balasannya apa? Berucap dengan syahadatain dilandasi oleh kejujuran. Illa haramahullahu ala nar. Kecuali Allah haramkan baginya neraka. Kemudian yang ketujuh. As-sabi'u. Al-mahabbatu al-munafiyatu lididdiha. Yang ketujuh, al-mahabbah, cinta. Yakni mencintai kalimat la ilaha illallah. Demikian pula mencintai orang-orang yang berucap dengan ucapan la ilaha illallah. Mencintai, senang ketika kalimat la ilaha illallah tinggi, jaya, mulia, bergembira, bahagia. Lawannya adalah membenci. Benci terhadap kalimat la ilaha illallah. Tidak senang ketika kalimat la ilaha illallah mulia jaya. Dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah mengatakan, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti cintanya kepada Allah. Sementara orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah lebih besar daripada kaum musyrikin. Dalil berikutnya dari hadis Anas ibn Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sering kita dengar insyaallah, dan mungkin juga sebagian antum hafal hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ya, tiga perkara. Siapapun yang ada pada dirinya tiga perkara itu, dia akan merasakan manisnya iman. Akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Baik. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seorang hamba. Ini dia mencintai hamba. Tidaklah dia cinta kepadanya kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu. Dan dia tidak senang. Dia benci kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Sebagaimana dia takut dilemparkan ke neraka. Syahidnya mana ini? Yang pertama tadi. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Orang tuanya, saudaranya, kerabatnya, manusia, suami, istrinya. Terkalahkan semua itu dengan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharapkan wajah Allah, tayyib, mengharapkan surganya, senang untuk beramal saleh. Ini beberapa tayyib persyaratan dari kalimat La ilaha illallah. Sebutkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Kita lanjutkan. Qala wal maqsudu bi syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Tadi kita berbicara tentang syahadah la ilaha illallah. Sekarang syahadah Muhammad Rasulullah. Maksud dari syahadah, persaksian bahwa Muhammad Rasulullah, maksudnya apa? Apakah sekedar berucap? Beliau mengatakan maksudnya ma'rifatu ma'naha. Mengetahui maknanya. Mengetahui maknanya. Ini ketika seorang bersyahadah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mengetahui apa maknanya? Muhammad adalah utusannya Allah. Muhammad adalah penutup para nabi dan para rasul. Muhammad adalah pembawa risalah. Meyakini dengan keyakinan yang pasti, tidak ragu. Itu maknanya, makna syahadah Muhammad Rasulullah. Konsekuensinya apa? Alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidaklah Allah disembah kecuali dengan syariatnya. Menaati perintahnya, menjauhi larangannya, seperti yang antum mungkin belajar dalam usul falafah. Itu disebutkan konsekuensinya. Adapun maknanya apa? Maknanya meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Muhammad utusan Allah, nabi terakhir, pembawa risalah, dan seterusnya. Mengetahui maknanya. Wal'amalu bimuktadaha. Mengamalkan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya. Apa konsekuensinya? Tasdiqu ma akhbaro. Membenarkan makna. Konsekuensinya apa? Membenarkan beritanya. Mengamalkan perintahnya. Menjauhi larangannya. Qala falaisal muradu aydan mujarradu at-talaffuzi biha. Bukanlah maksud dari persaksian Muhammad Rasulullah mujarrad, semata-mata talaffuz, semacam-macam mengucapkan syahadah Muhammad Rasulullah. Kalau semata-mata ucapan, munafikin masuk. Fahiya ta'ni tasdiqahu fima akhbara. Fahiya, yakni syahadah tadi. Ta'ni, ta'ni, fa'ilnya hiya, kembali kepada syahadah. Maksud dari syahadah itu tasdiqahu fima akhbaro. Tasdiq, membenarkan segala yang diberitakan oleh Nabi SAW. Perkara yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, dibenarkan. Enggak kemudian mengedepankan akal. Taib. Wa ta'atahu fima amara. Menaati beliau. Menaati beliau pada segala perkara yang beliau perintahkan. Apakah itu wajib ataukah mustahab? Diupayakan untuk menjalankannya, menaati beliau. Wajtinaba ma naha anhu wa zajara. Menjauhi segala yang dilarang oleh Nabi SAW wa zajara. Dan yang diingatkan oleh Nabi SAW. Wa ibadatallahi bima syara'a ala lisani hadzal rasulil karim. Dan konsekuensinya beribadah kepada Allah bima, yakni sesuai. Sesuai dengan apa yang disyariatkan melalui lisan rasul yang mulia ini. Beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh rasul yang mulia ini, la bil hawa, bukan berdasarkan hawa nafsu, wala bil ibtida', bukan pula berdasarkan kebid'ahan-kebid'ahan. Sudah sebutkan tasdiqu fi ma akhbara wa dha'adu fi ma amara wa jtinabu ma nahaa anhu wa zajar wa ibadatullah bima syara'a ala lisani hadzal rasul karim. Sebutkan empat konsekuensinya. yang harus dijalankan oleh setiap muslim sehingga dia berhak dan mendapatkan manfaat dari persaksian tersebut. Tafadhal.